Wala karahata fi syai'in min hadza, tidak dibenci sama sekali pada masalah ini. 6. Tidak ada yang makruh, tidak ada yang dibenci ketika mengucapkan ini. Hadza huwa sahih al-muhtar alladhi alai amalu salaf wal khalaf. Inilah pendapat yang sahih, pendapat yang terpilih, yang diamalkan salaf dan juga khalaf. Yang diamalkan salaf dan juga khalaf. Ketika berdalil dengan Al-Quran, sebutkan qala ta'ala, Allah ta'ala yaqul, waroa ibnu Abi Dawud an Mutarrif bin Abdullah As-Sikhir At-Tabi'i Al-Mashhur, diriwayatkan oleh ibnu Abi Dawud dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir. Ini seorang tabi'in yang terkenal. Qala, beliau menyatakan, la taqulu, jangan kalian menyatakan, innallaha ta'ala yaqul, jangan kalian menyatakan sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, walakin qulu, tetapi katakanlah, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Apa bedanya ini? Inna Allah Ta'ala yakul, inna Allah Ta'ala qala. Ya, bedanya di fi'ilnya, fi'il madhi itu fi'il mudhari. Nah. Wa hadha alladhi ankarahu Mutarrif rahimahullah, dan yang diingkar oleh Mutarrif rahimahullah ini, khilafu ma ja'a bi al-Qur'an wa sunnah, bertentangan dengan apa yang datang dengannya Al-Qur'an dan sunnah. Fa'alatu sahabatu wa man ba'dahum radhiyallahu anhum, itu dijalankan oleh sahabat dan orang-orang yang setelah mereka radhiyallahu anhum. Faqad qala Allah ta'ala, wallahu yaqulul haqqo, dan Allah berfirman, wallah yaqulul haqqo, dan Allah mengatakan al-haq. Baik. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yaqulullah azza wa jalla, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Dalam sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla. Jadi dilihat lagi ucapan Mutarrif, wala taqulu innallaha ta'ala yaqul, jangan kalian menyatakan innallaha ta'ala yaqul. Dilihat di sini Rasulullah yaqulullah azza wa jalla. Naam. Allah ta'ala berfirman, ini juga menggunakan fi'il mudhari. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asru amsalia, dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Baik, maka tadi disebutkan oleh mu'alif, yang diingkar oleh mutarif itu ternyata bertentangan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Rasulullah menyatakan demikian, yaqulullah azza wa jalla. Wa fi sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan dari apa-apa yang kamu senangi, dari apa-apa yang kamu cintai. Qala Abu Talha, berkata Abu Talha, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul. Lihat lafadznya, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul, persis dengan apa yang disebut oleh mutarrif. La taqulu innallaha ta'ala yaqul. Jadi hadis ini persis, innallaha ta'ala yaqul, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Fahadha kalamu Abi Talha bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abu Talha di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi mualif menyatakan ucapan mutarif justru bertentangan dengan Al-Qur'an, justru bertentangan dengan As-Sunnah. Ya. Jadi tidak baik makruh, ya. Tidak dibenci, tidak dilarang kita menyatakan innallaha ta'ala yaqul ketika berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Baik. Wa fi sahih an masruq rahimahullahu ta'ala qala qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yakulillahu, bukankah Allah Ta'ala berfirman, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, dan sungguh-sungguh na'am ra'ahu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya di ufuk yang terang. Baik. Faqalat awalam tasma' annallaha ta'ala yaqul. Lihat di sini, annallaha ta'ala yaqul, menggunakan fi'il mudhari' juga. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidakkah kamu mendengar bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa, yakni Allah tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Allah tidak bisa kita lihat ini di dunia ini. Sedangkan dia, yakni Allah, ghaib, bisa melihat. Yudrikul absar. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengucapkan innallaha ta'ala yaqul, berbeda dengan apa yang disebutkan oleh mutarrif. Awalam tasma annallaha ta'ala yaqul, kembali dengan lafaz yang sama, tidak kamu dengar bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li basarin ay yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab, dan tidak ada seorang manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali berupa wahyu, aw min wara'i hijab, atau di belakang hijab, di belakang tabir, ya, tidak langsung berhadapan-hadapan bisa melihat kepada Allah. Summa qalat fi hadzal hadis, kemudian Aisyah menyatakan tentang hadis ini, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Summa qalat, kemudian Aisyah menyatakan, wallahu ta'ala yaqul, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al ghaiba illallah. Katakan, la ya'lam, tidak mengetahui man, orang-orang yang fis samawat, yang ada di langit-langit, wal ardh, dan juga di bumi, al ghaiba, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Tidak ada seorang pun, naam, yang mengetahui di langit dan bumi ini perkara gaib kecuali Allah. Gaib. Wa nadhairu hadza fi kalamis salaf wal qalb akthar min an tuqsar. Naam. Wa nadhir yang sama, yang semisal. Naam. Fi kalamis salaf wal qalb, dalam ucapan salaf dan juga qalb, akthar, ini banyak dan tidak bisa untuk dihitung. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi ucapan mutarrif tadi, jangan kalian mengucapkan nam innallaha ta'ala yaqul, tetapi ucapkanlah innallaha ta'ala qal, menggunakan fi'il madhi. Ini ternyata menyelisih apa yang datang dari sunnah. Nah, jadi boleh mengucapkan innallaha ta'ala yaqul. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Faslum fi adab al-khatmi wa ma yata'allaqu bih. Fasal. Adabnya khataman dan apa-apa yang terkait dengannya. Ini masalah menghatamkan Al-Quran, bagaimana adabnya, bagaimana hukum-hukumnya. Baik. Ada mic ya. Ikan sih. Coba dibaca. Saya gak ngantuk, hujan-hujan ini. King yang banter. Biar dengar. Wafi masail. Masalah menghatamkan Al-Quran ini ada beberapa permasalahan. Al-ula fi waqtih. Yang pertama, waktunya kapan menghatamkan Quran itu. Waqad taqaddama, ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Annal al-khatma lil qari wahdahu, bahwasanya orang yang baca Quran itu yang khatam sendirian, yustahabu ayyakuna fi shalah, disunahkan khatamannya itu dalam salat. Disunahkan khataman Quran itu ketika di dalam salat. Wa anna yustahabu ayyakuna fi raq'ati sunnatil fajri, dan disunahkan hendaknya di dua rakaat sunnah fajar. dua rakaat sunnah fajar. Nah, atau rakaatay sunnatil maghrib, atau dua rakaat sunnah maghrib menghatamkan Qurannya. Wa fi rakaatay sunnatil fajri afdal, dan ketika khataman di dua rakaat sunnah fajar itu lebih utama. Wa annahu yustahabbu ay yahtima khatmatan fi awwalin nahar fi dawrin, disunahkan untuk menghatamkan sekali khatam di awal siang, ya, di awal siang, fi daurin, wa yahtimu khatmatan ukhra fi awal lail fi daurin akhar. Jadi menghatamkan sekali khataman di satu waktu, menghatamkan khataman yang lain di waktu di malam hari di daurin akhar. Daurin ini bisa juga artinya rumahnya. Nah, siang hari di rumah ini, siang nanti malam hari di rumah yang lainnya. Wa amma man yahtimu fi ghairi shalah, adapun orang yang menghatamkan di luar salat, fal jamaah alladzina tamuna mustami'in, dan jamaah yang menghatamkan itu berkumpul jadi satu, bareng-bareng khatam Quran, khataman barengan. Fastahabu ayakuna khatmuhum fi awwalin nahar, maka disunahkan khatamannya itu di awal siang, di pagi hari. Aw fi awwalil lail, atau di awal malam, kama taqaddama, ini sudah dibahas. Fa awwalun nahar afdal inda ba'dil ulama, dan di awal nahar itu, di awal siang, di pagi hari itu lebih utama sebagian para ulama. Baik. Jadi khataman Quran itu enggak ada waktunya, kapan pun waktunya ya boleh. Ya kapan bacanya, dan di situ pas memang selesai khatam ya enggak ditentukan waktunya. Nah, ini tentang waktunya. Al mas'alatu tsaniyah, taib. Astagfirullah. Masalah yang kedua. Al-Kufiyin. Baik. Al-Mas'alatu Tsaniyah, permasalahan yang kedua. Yustahabbu siyamu yaumil khatmi, disunahkan ketika khataman itu sedang berpuasa. Disunahkan puasa ketika harinya dia khataman Quran. Illa, kecuali, an yusadifa, kecuali berbenturan, bersamaan, yauman hari naha asyaru an siyamih, yang dilarang oleh syariat itu berpuasa. Khataman Quran pas hari tasyrik misalnya, tidak boleh untuk puasa karena dilarang untuk puasa. Nah, khataman pas khataman hari raya tidak boleh untuk puasa. Maka selain hari-hari yang dilarang oleh syariat untuk berpuasa, maka menurut Imam Nawawi rahimahullah disunnahkan untuk puasa di hari dia khataman. Makanya ketika Ramadan itu banyak yang menghatamkan Al-Quran, yang bisa diperbolehkan mungkin 3 hari khatam atau bahkan sehari khatam, ya, karena dia pas puasa. Waqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadin sahih, Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, anna Talha bin Musarrif, bahwasanya Talha bin Musarrif wa Habib bin Abi Thabit, Habib bin Abi Thabit Wal Musayyib bin Rafi at-Tabi'iyyin al-Kufiyyin, ini tabi'in dari Kufah semuanya, al-Kufiyyin radhiyallahu anhum ajma'in, kanu yusbihuna fil yawmi alladhi yahtimuna fil Qur'an siyaman. Mereka yusbihuna, masuk di waktu pagi, masuk di waktu subuh, fil yaum, di hari yang mereka khataman pada Al-Quran siaman, dalam keadaan puasa, ya, dalam keadaan puasa. Naam ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, tidak disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa ketika khataman Quran. Demikian pula tidak disebutkan puasa-puasa sunnah itu dicantumkan di dalamnya ketika sedang khataman Quran, tidak ada. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa yang lainnya disebutkan, puasa Dawud, dan tidak disebutkan puasa ketika khataman Quran. Ya. Tidak ada dalam sunnah. Tidak ada dalam sunnah. Sehingga ketika disengaja untuk berpuasa karena mau khataman Quran hari ini misalnya, itu dibutuhkan dalil. Nah, minas sunnah. Sehingga tidak ada dalilnya. Naam. Istamir. Al-masalatu tsalitsah. Al-mas'alatu tsalitsah. Yustahabbu huduru majlis khatmil Qur'an. Disenangi untuk menghadiri majlis khataman Qur'an. Istihbaban muta'akkidan, sangat-sangat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menghadiri majelis khataman Quran. Faqad tsabata fi sahihain, di dalam sahihain disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaral al-hayyadha bil khurud yaumal 'id. Rasulullah SAW memerintahkan perempuan-perempuan yang sedang haid untuk keluar rumahnya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha Raya. Faizhatna al-khaira, untuk menyaksikan al-khair, kebaikan, wada'watal muslimin. Wada'watal muslimin. Nah, ini masalahnya masalah hari raya. Nah, tapi dipakai dalil untuk mengikuti, menghadiri acara kataman Quran. Baik. Wa rawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihima an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya beliau menjadikan seorang untuk yuraqibu, mengawasi. Mengawasi orang yang membaca Al-Quran. Fa idza arada ayyahtima, kalau orang itu mau khatam bacaannya, a'lama Ibnu Abbas, orang itu nanti laporan ke Ibnu Abbas. Fa yashhadu dzalika, nanti Ibnu Abbas akan datang ke majelisnya untuk khataman Quran. Baik, riwayatnya dhaif. Nah, baik, tentang masalah yang kedua tadi, puasa, itu disebutkan kenapa kok dianjurkan puasa sebagai bentuk syukur dengan kenikmatan bisa khatam Quran, dan juga biar nantinya doanya itu diijabahi ya, karena sedang berpuasa, doanya orang puasa itu mustajab. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihain. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih. An Qatada at-Tabi'i al-Jalil sahib Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Qatada, seorang tabi'in yang mulia, ini apa, sahabatnya atau muridnya, santrinya Anas bin Malik. Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza khatamal Qur'ana, jika beliau khatam Qur'an, jama'a ahlahu wa ja'a, beliau kumpulkan keluarganya, kemudian beliau berdoa. Ya. Beliau kumpulkan keluarganya, kemudian beliau berdoa. Baik. Ini satu-satunya riwayat tentang berdoa ketika khataman Quran ya, dari Anas bin Malik. Enggak ada yang marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa bi asanidihi as-sahihah. Dia meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Anil Hakam bin Utaibah At-Tabi'i Al-Jalil qala arsala ilayya Mujahid wa Abda bin Abi Lubabah. Mujahid dan Abda bin Abi Lubabah mengutus kepadaku. Faqala inna arsalna ilaik, sesungguhnya kami diutus kepadamu. Lianna aradna an nahtimal Qur'an, karena kami akan menghatamkan Al-Qur'an. Wa du'a yustajabu inda khatmil Qur'an, dan doa itu mustajab ketika khatam Al-Qur'an ya. Doa itu mustajab ketika khatam Al-Qur'an. Nanti akan lebih panjang di masalah berikutnya. Wa fi ba'di riwayatun sahihah, di sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Annahu kana yaqul inna rahmatan tanjilu inda khatimatil Qur'an. Sesungguhnya rahmat itu turun ketika khataman Al-Qur'an ya, ketika khataman Al-Qur'an. Wa rawa bi isnadi sahih an Mujahid qal kanu yastami'una inda khatmil Qur'an. Mereka berkumpul ketika khataman Qur'an, yaqulun tanzilur rahmah. Rahmat itu akan turun. Naam. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik. permasalahan mengadakan acara khataman Quran. Ya, kalau di sini disebutkan, ditekankan untuk menghadiri majelis khatam Quran. Ya, majelis khatam Quran. Naam. Dan ini nanti mungkin perlu untuk pembahasan lebih dalam, ya, dari fatwa para ulama. Apakah memang ada contoh dari Rasulullah dan juga para sahabatnya ketika khatam Quran itu mengadakan walimah, perkumpulan, ngumpul semuanya diundang untuk khataman Quran, ya. Apakah memang ada contoh yang demikian, ya. Mungkin ada pembahasan lebih jauh. Baik, Mas Tamir, al-masalah ini terkait dengan ini, al-masalah Rabi'ah. Al-mas'alatur Rabi'ah. Ini panjang sampai habis. Enggak bunyi tadi. Enggak bunyi. Baik, panjangnya al-masalatu Rabi'ah, masalah yang keempat. Yustahabbu doa, disenangi, ya, doa akibal khatmi, ketika selesai khatam, istihbaban mutaakidan, sangat dianjurkan. Nah, sangat dianjurkan. Lima dzakarnahu fil mas'alatil lati qablaha. Dari apa-apa yang telah kami sebutkan di masalah sebelumnya, ya, masalah yang ketiga. Nah. Wa rawa Darimi bi isnadi an Humayd al-A'raj. Darim meriwayatkan dengan sanadnya dari Humaydin al-A'raj. Humayd al-A'raj. Ya, ini karena sudah masyhur, jadi ini bukan termasuk ghibah, ya, al-A'raj pincang. Qala man qara' al-Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an summa da'a, kemudian berdoa, ammana ala du'ai, mengaminkan doanya itu, arba'atu ala fi malakin, 4000 malaikat, ya, mengaminkan doanya. Nah, ketika membaca Quran dan selesai, maka ketika kemudian dia berdoa, doanya akan diaminkan oleh 4000 para malaikat. Wayam bagi ayuliha fit doa, hendaknya dia yuliha itu merengek, ya, minta dengan sangat, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa. Nah, merengek meminta dengan sungguh-sungguh. wa yad'u bil umuril muhimmah, dan berdoa dengan perkara-perkara yang penting, mintalah dalam doa itu perkara-perkara yang penting. Wa an yukthira min dzalika fi shalahil muslimin, memperbanyak dalam doa itu dari kebaikan kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin baik, ya. Wa shalahi sultanihim, dan kebaikan para penguasa. Jangan hanya berdoa untuk pribadi, ya, doakan seluruh kaum muslimin, doakan para penguasa, wa sa'iri wulati umurihim, dan seluruh para pejabat, para penguasa. Wa qad rawal hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadih, Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi meriwayatkan dengan sanadnya, anna Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu kana idza khadama al-Qur'an Ibnu Mubarak, jika beliau na'am membaca Al-Qur'an atau menghatamkan Al-Qur'an, aktsara min du'ai lil muslimin wal muslimat, beliau perbanyak dari doanya untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Naam, waqad qala nahwa dzalika ghairuhu. Naam. Baik, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Naam. Wa yahdharu da'i ad'awat al-jami, andanya orang yang berdoa itu berdoa dengan doa-doa yang jami', yang mencakup semuanya. Kaqaulihi, seperti Allahumma aslih qulubana, ya Allah perbaikilah hati-hati kami. Wa azil uyubana, ya Allah hilangkan aib-aib kami. Wa tawallana bil husna wa zayyanna bit taqwa, berikan kepada kami kebaikan. 6. Dan hiasi kami dengan ketakwaan. Tawallana bil husna, jadi bimbinglah kami dengan kebaikan dan hiasi kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirah wal ula, dan kumpulkan untuk kami kebaikan akhirat wal ula. Ula ini kebaikan dunia. Warzuqna ta'ataka, dan berikan rezeki kepada kami ketaatan kepadamu. Ma'abqaitana, nam apa yang engkau hidupkan kami. Ila akhiri, sampai akhir. Ini contoh-contoh doa, ya. Contoh-contoh doa yang dibaca ketika khatam Al-Quran. Nah. Al-Albani rahimahullah, beliau ditanya tentang doa khatam Quran yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Quran yang cetakan, mungkin cetakan Indonesia atau mungkin cetakan luar negeri juga, di belakang itu ada doa, doa khatmul Quran, ya. Itu ada yang menyatakan itu doa itu yang menulis, yang menyebutnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, la yasihu, ini enggak sahih, enggak benar. Wa Ibnu Taimiyah abad ulama ala ayu haditsa, dan Ibnu Taimiyah itu ulama yang paling jauh, ya, untuk menyebutkan wirdan au dzikran au doa, wirid zikir atau doa. Naam. Yang disebutkan dibaca yaltazimu dubura kulli khatmatil Quran. Sangat jauh sekali, enggak mungkinlah Kalau Syaikhul Islam itu menyebutkan doa-doa atau zikir yang dibaca setelah khatam Al-Quran. Baik. Kaifa, kata Syalbani, kenapa kok enggak mungkin? Wa wallazi rafa'a rayatad difa'a 'anil sunnah. Beliaulah yang mengangkat bendera membela sunnah wa muharabatil bid'ah dan yang memerangi bid'ah. Naam. Baik. Sehingga enggak mungkin kalau kemudian itu doa-doa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sehingga tidak ada doa khusus untuk khataman Quran. Kalau mau doa ya silakan berdoa dengan apa yang kita perlukan, ya. Naam, sehingga doa harus baca doa ini. Naam, itu tidak ada disebutkan di dalam sunnah. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nanti Imam Nawawi rahimahullah mencontohkan doa banyak sampai akhir bab ini, ya, sampai akhir bab. Ini bab yang akhir, paling akhir sebelum masuk adab-adab ketika baik yang terkait dengan membaca Al-Qur'an. Ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Tadi di akhir tadi riwayat sebelum akhir tadi yang disebutkan dari In Abdullah bin Mubarak, ya, jika menghatamkan Quran beliau banyak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Baik. Teringat dengan nama Ibnu Mubarak. Nah, ini disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiarah Alamun Nubala dari Al-Hasan bin Arafah rahimahullah. Qala li Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak berkata kepadaku, "Ista'artu qalaman bi ardi Syam." Kata Ibnu Mubarak, "Aku pernah pinjam pena, pensil di negeri Syam, ya, ketika beliau safar, ya, ke Syam, beliau pinjam pensil. Falamma qadimtu Marwin, ketika aku sampai ke Marwin ini tempat tinggal beliau. Ya. Nah, tadi sebutkan antara Syam dengan Marwin ini sekitar 3000 km jaraknya. Nadhartu, aku melihat fa'idha huwa mai, ternyata pensil itu masih ada, masih tak bawa, lupa, belum dikembalikan. Ya. Faraja'tu ila Syam, aku pun balik ke Syam. Hatta radattu ala sahibihi, sampai aku kembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini gambaran bagaimana salafus saleh itu menjaga amanah, ya. Dulu belum ada HP, ya, dan macam-macam, sehingga loh, ini pensil ini tak pinjam kok kebawa ini, ya. Beliau balik lagi ke Syam, ya. Beliau balik ke Syam untuk nak mengembalikan pensil itu 3000 km. 3000 km itu sini mana, ya? Mana? Luar negeri. Enggak sampai, ya. Nah, 3000 km, terus baliknya juga 3000, 6000 km kan balik harus pulang lagi. Ya. Ini ketika beliau ke Syam, terus balik lagi. Hanya mengembalikan apa? Pensil. Ya. Nek paling sing dua ya enggak iling, barang remeh lah, pensil tok. Tapi amanah itu, wong jenenge pinjam. Nah, sampai dibelain dibalikkan, ya. Ini nek sekarang kan ono HP karek menghubungi pemilik lali katut. Nah, ono apa ekspedisi tinggal dikirim. Dulu belum ada, ya. Terus jalan kaki mungkin ke sana. Baik. Syam itu Damaskus, Yordan itu. Nah, kemudian Marwin itu apa Turkmenistan, ya, daerah-daerah itu. Nah, baik. Apalagi kalau seandainya itu melebihi harganya pensil, itu cuma pensil paling piro sih ya. Ya. Biaya jalannya itu lebih besar. Ya. Mending wis tuku wae nang kono kan. Ya. Tapi ini, ya ini amanah ini. Nah, ini loh bagaimana salafun soleh, baik beliau memegang amanah. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, khana fidina azani wa azakumullah. Sekedar mengingatkan besok jadwalnya Ustaz Abu Amr As-Sijawi, hafizahullah taala. Naam. Beliau akan bahas kitab Warasatul Anbiya, ya, yang sering saya sebutkan di sini. Warasatul Anbiya. Nah, nanti. Nah, beliau mulai sebelum maghrib ya. Jadi dua sesi sebelum maghrib. Ya, mungkin kira-kira jam 5 kurang seperempat lah. Ya. Nanti berlanjut pada maghrib sampai isya. Dua sesi ya. Baik, nanti dinikmati apa kitab yang sering saya nukilkan Rasulullah Ambiya, biar ngerti bagaimana kehidupan para ulama ketika belajar, masya Allah, kisah-kisah yang ada di situ. Nah, akhad depannya insya Allah Ustaz Abul Hasan As-Sidawi hafizahullah, beliau membahas Masail Jahiliyah, ya, kitab-kitab yang kemarin sudah kita baca dapat berapa itu, nanti beliau akan ngulangi dari awal ya. Ulangi dari awal Masail Jahiliyah ahad ke berapa? Ketiga. Ketiga Ustaz Abul Hasan. Hafizahullah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.